السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وصحبتي، كده لنذكر كجان كتاب شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث oleh Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdul Rahman As-Sabuni rahimahullah. Dan sampai kita pada ucapan al-Imam Abu Uthman As-Sabuni Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك. Kata Syekh Al-Imam rahimahullah, adapun siapa yang dipersaksikan untuk mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa mereka adalah ahlul jannah, penduduk surga, maka ashabul hadis, para ulama ahlu sunnah, juga mempersaksikan untuk mereka dengan surga. Ikhwani fiddin a'azakumullah, masih ingat bahwa ini merupakan pengecualian dari apa yang pernah dibahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Imam As-Sabuni menyatakan nawaqibu an-nasi mubhamah, bahwa keadaan manusia di akhir hidupnya tidak diketahui atau belum diketahui. Ini masih hidup maksudnya. Awaqibuhum mubhamah. Keadaan mereka tidak jelas. Yang mukmin, apakah dia akan tetap mukmin sampai matinya? Wallahu a'lam. Yang kafir, apakah dia akan tetap kafir sampai matinya? Wallahu a'lam. Apalagi di masa-masa fitnah. Apalagi nanti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW munculnya fitnah-fitnah kaqita'il lailil mudhlim, seperti potongan malam yang gelap. Dan diriwayatkan pula kalhasiri udan uda, fitnah itu seperti anyaman tikar selembar demi selembar tapi rapat. Asbahan nas mu'minan wa yumsi kafiran, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال في الرواية. Karena fitnah-fitnah tersebut ada orang yang pagi mukmin, sore sudah menjadi kafir. Ada yang sore mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Mereka menjual agamanya dengan harga yang murah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin fahamati. Riwayat-riwayat yang seperti ini sangat banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan masa-masa fitnah yang manusia bergelimpangan mutasaqitun. Mutasaqitun berguguran dengan ujian yang ini tumbang sekian, dengan fitnah yang itu tumbang sekian. Yang tadinya sunni menjadi mubtadi' dhal, yang tadinya salafi menjadi ahlul hawa, yang tadinya juga mungkin ada yang sebaliknya. Yang tadinya dia kafir masuk Islam, atau yang tadinya sesat kemudian bertaubat. Itu bukan terjadi. Maka orang yang masih hidup tidak boleh dipersaksikan dengan surga atau neraka. Apa kata Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah? InsyaAllah kita akan sampai pada babnya di hari Ahad. Kata beliau rahimahullah, asyhadatu bid'ah, persaksian dengan surga dan neraka itu adalah bid'ah, mengada-ngada. Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in tabi'in, dan para imam-imam ahlu sunnah tidak mempersaksikan orang yang masih hidup dengan surga atau neraka, karena awaqibuhum mubhamah, karena keadaan mereka tidak tahu apakah nanti matinya husnul khatimah atau suul khatimah. Baik. Baru kemudian, kecuali kalau memang sudah dipersaksikan oleh Rasulullah ketika hidupnya bahwa dia adalah ahli surga, maka kita pun mempersaksikan dia ahli surga. Atau Rasulullah SAW mempersaksikan dia adalah ahli nar, maka ahli sunnah juga mempersaksikan dia ahli nar walaupun masih hidup. Turunnya tabbat yada Abi Lahab wa tab dalam keadaan Abu Lahab masih hidup. Tetapi Allah sudah katakan saya sla naran dzat lahab, sungguh dia akan masuk neraka yang memiliki lidah api. Maka bagaimana? Boleh mempersaksikan dia walaupun masih hidup? Walaupun masih hidup boleh. Kenapa? Karena yang mempersaksikan Rasulullah wahuwa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sedangkan beliau alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan dari hawa nafsu, tetapi dari Allah, wahyun yuha, wahyu yang turun min fawqi sab'i samawat, yang pasti benar. Qul inna a'udzukum Allah, juga sebaliknya. Maka dikatakan oleh Imam Sabuni rahimahullah, fa amma alladziina syahida lahum Rasulullah, adapun orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW dari sahabat-sahabatnya, bi'ayanihim, dengan tertentu si fulan. Bi'annahum min ahlil jannah, bahwa mereka adalah penduduk surga. Maka ashabul hadis mempersaksikan mereka adalah ahlul jannah. Mempersaksikan bahwa mereka penduduk surga walaupun masih berjalan di muka bumi. Tasdiqan minhum lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ini sebagai pembenaran dari mereka para sahabat terhadap Rasulullah sallam, keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fima dzakarahu wa wa'adahu, beriman, percaya, membenarkan Rasulullah sallam pada apa yang diberitakannya, pada apa yang disebutkannya, pada apa yang dijanjikannya. Fa innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yashhad lahum biha illa ba'da an 'arafa dhalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mempersaksikan untuk mereka dengan surga kecuali ketika beliau mengetahui dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala aqla'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam ala ma syaa'a min ghaibihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang dikehendakinya dari perkara-perkara ghaib. Qul inna a'udzu bikum Allah. Allah lah satu-satunya yang alimul ghaib. Tetapi kadang Allah memberitahukan perkara-perkara ghaib, beberapa perkara-perkara ghaib kepada hambanya, rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Alimul ghaib, Allah adalah yang maha mengetahui yang ghaib dan enggak menunjukkan hal-hal ghaibnya kepada siapapun. Illa man irtada min rasulin, kecuali untuk orang yang diridhai dari rasul. Rasul. Khadimin na'azakullah, berarti ada yang diberitahukan sebagian. Apakah berarti Rasulullah alimul ghaib? Tidak. Alimul ghaib tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak seluruh yang ghaib diberitahukan pada Rasulullah SAW. Ada yang diberitahu, ada yang tidak diberitahu. Yang diberitahukan pada Rasulullah, maka Rasulullah tahu. Sebagaimana kalau Rasulullah menghabarkan kepada kita, kita juga jadi tahu. Apakah kita alimul ghaib? Ya tidak. Khonifidina azakumullah, kita tahu nanti di hari kiamat akan muncul dajjal. Itu kan hal ghaib. Kok kamu tahu? Diberitahu. Akan turun Isa. Kok tahu? Diberitahu oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian ya khonifidina azakumullah. Maka Rasulullah SAW ketika mempersaksikan fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah, dia dalam surga, fulan dalam surga, maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayanu dhalika fi qawlihi, keterangannya adalah pada ayat tadi, alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, illa man irtada min rasulin. Wa qad bashara, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ashratan, min ashabihi bil jannah. Dan Nabi SAW telah memberitakan kabar gembira kepada 10 sahabatnya dengan surga, yaitu wahum Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad wa Sa'id wa Abu Ubaidah ibn Jarrah. Wakadhalika qala li Thabit ibn Qais ibn Shammas. 10 orang tadi Rasul sebutkan satu-satu bahwa mereka fil jannah. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Maka walaupun mereka masih hidup, para sahabat yang menyatakan beliau ahli surga, kok boleh mempersaksikan dengan surga? Ini kekecualian. Illa man syahida lahum Rasulullah SAW. Hukum asalnya gak boleh mempersaksikan dengan surga pada orang yang masih hidup. Gak boleh mempersaksikan dengan neraka kepada orang yang masih hidup. Kecuali kalau sudah terbukti dengan matinya di atas Islam atau di atas iman. Qulna a'udzukum Allah. Qala wa kadzalika qala li Thabit ibn Qais ibn Shammas. Demikian pula Rasulullah SAW mempersaksikan seorang sahabat yang bernama Thabit ibn Qais ibn Shammas. Anta min ahli jannah. Atau dalam riwayat sampaikan padanya bahwa dia min ahli jannah. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Rabi dalam syarahnya. Qala Anas ibn Malik, falaqad kana yamshi baina adhurina wa nahnu naqul innahu fil jannah wa min ahli al-jannah. Dan kami waktu itu, kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kami sungguh waktu itu dalam keadaan dia masih berjalan di muka bumi, kami sudah mengatakan dia penduduk surga, dia ahli al-jannah, dalam keadaan masih berjalan di muka bumi. Disebutkan dalam syarahnya, qala Syekh Rabi hafizahullah, qala rahimahullah, fa amma alladhina shahida lahum Rasulullah min ashabihi bi ayanihim bi annahum min ahli jannah man sabaqa fil kalami ala awaqibul ibad. Ini pengecualian dari apa yang telah lewat tentang awaqibul ibad, tentang akibat-akibat akhir dari para hamba. Dzaka 'alal 'umum. Hukum yang dibahas kemarin itu secara umum. Dan ini pengkhususan. Secara umum, bahwa karena kehidupan mereka tidak bisa diketahui nanti akhirnya kayak apa, maka jangan mempersaksikan seseorang dengan surga dan jangan mempersaksikan dengan neraka. Sebaik apapun, sesoleh apapun, jangan menyatakan dia ahlul jannah. Sejelek apapun, sekufur apapun, jangan menyatakan dia ahlul nar. Karena awaqibuhum mubhamah. Karena akibat akhir mereka tidak diketahui. Lan qata lan qata li ahad illa man nassa alaihi Rasulullah sallam. Maka itu barakallahu fikum secara umum, kecuali orang yang sudah disebutkan secara nas oleh Rasulullah sallam atau para anbiya alaihi wassalatu wassalam bahwa mereka adalah ahlul jannah. Amma haula'il mansus ala ayanihim fa naqta' lahum bil jannah. Maka mereka yang disebutkan dengan nas-nas, dengan riwayat-riwayat, secara a'yan, secara pribadi-pribadinya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, ila akhirihi. Maka naqta' lahum bil jannah. Maka kita pun menyatakan secara tegas, naqta', yani menyatakan secara tegas bahwa mereka ahlus jannah, penduduk surga. Wa baqi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qad wa'adahum Allah ala wajhil umum. Adapun para sahabat yang lain diberitakan secara umum, maka kita pun mempersaksikan secara umum bahwa para sahabat di surga. Secara umum, tidak secara ta'ayyun fulan fulan fulan. Kalau sahabat yang namanya fulan bin fulan bagaimana Ustaz? Mungkin kamu baru dengar namanya. Siapa itu? Sejarahnya bagaimana, tidak tahu. Jawab, para sahabat di jannah. Selesai. Jangan ta'yin. Apalagi kalau sudah namanya kamu kenal dan ada dalilnya bahwa dia fil jannah, kamu katakan dengan tegas, naqta' lahum annahum fil jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, ila akhir. Kalau sahabat fulan bin fulan, para sahabat semuanya dijamin dengan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disampaikan secara umum. Karena memang Allah beritakan secara umum pula tentang para sahabat yang lain-lainnya. Amma haula'il mansus ala ayanihim. Maka yang ditentukan namanya para fulan dil jannah, kita pun mempersaksikan secara ta'in. Adapun sisa para sahabat yang lain dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara umum, dengan surga dan juga dengan keridhaan. As-sabiq minhum wa man ba'dahum. Apakah yang lebih dulu atau yang belakangan? Semuanya Allah khabarkan dengan jaminan surga, maka kita berikan jaminan seperti itu dan kita persaksikan dengan jannah secara umum. Kita katakan bahwa sabiqin al-awwalin ahli jannah. Para sahabat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu katakan seperti itu? Karena Allah berfirman, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan dari yang mengikutinya dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah taala. Dan Allah persiapkan bagi mereka jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka bagaimana muhajirin dijamin dengan keridhaan dan jannah? Bagaimana ansar dijamin dengan keridhaan dan jannah? Bagaimana sahabat yang bukan muhajirin, bukan ansar, masuk Islamnya setelah Fathu Mekah, setelah Hudaybiyah? Bagaimana itu? Mereka juga diridhoi oleh Allah. Karena mereka mengikuti muhajirin dan ansar. Karena Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Siapa yang mengikuti mereka dengan ihsan? Allah ridhoi pula mereka dan Allah jamin pula dengan jannah. Ini secara umum para sahabat. Yang sabiqun minhum wa man ba'dahum. Apakah yang sabiqin ataupun yang setelahnya? Siapa-siapa yang berinfak sebelum fatah maupun yang berinfak dan berjihad setelah fatah. Apakah man anfaqa min qablil fathi wa qatal Wa man anfaqa min ba'dil fathi wa qatal. Dan al-fathu di sini yang sahih bukan Fathu Mekah. Al-fathu di sini adalah Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka dengan jannah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wa kullan wa'adallahu al-husna. Memang tidak sama, kata Allah. La yastawi minkum, tidak sama di antara kalian, man anfaqa min qablil fathi wa qatal, siapa yang berinfak sebelum fathu, sebelum Hudaybiyah, dan berjihad, dan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah fathu. Tidak sama. Yang ini, yang pertama, ulaika a'zamu darajatan, mereka lebih tinggi derajatnya, minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada yang berinfak setelahnya dan berjihad. Tetapi diakhiri dengan kalimat wa kullan wa'adallahu al-husna. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya. Wa kullan dengan tanwin. Iwadan 'anil kalimah, mengganti kalimat yang tidak tersebut. Masing-masing dari keduanya, masing-masing dari yang ini dan dari yang sana dijanjikan dengan surga. Atau Allah katakan dalam ayat lain, wa'adallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Janji Allah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah janjikan dengan husna. Qul ibn a'azakumullah. Kalau janji Allah, pasti-pasti ditepati, karena Allah tidak menyelisihi janji. Kalau ancaman-ancaman Allah terhadap pendosa diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah terapkan apa yang Allah ancamkan. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan, karena Allah bersifat Ghafurur Rahim. Qulibina a'azakumullah. Maka para sahabat sudah dijanjikan, dan janji Allah pasti benar bahwa mereka wa'adallahu al-husna. Mereka dijanjikan dengan surga. Siapa yang diberitakan dengan kabar gembira secara ta'yin, kita nasyhad bit-ta'yin. Siapa yang diberitakan secara umum, kita juga mempersaksikan secara umum. Wa amma ghairu sahabah in kanu salihin narju lahum bil jannah. Adapun selain para sahabat yang tidak turun ayat bahwa mereka begini, mereka begitu, maka kita hanya mengharapkan orang-orang saleh dengan jannah. Mudah-mudahan fil jannah. Masya Allah, imam-imam yang mulia, ahlus sunnah, yang Masya Allah menyampaikan sunnah, menegakkan sunnah, membela sunnah, mudah-mudahan mereka adalah ahli jannah. Saya berharap mereka akan masuk ke dalam jannah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebatas harapan. Narju lahumul jannah. Kita berharap untuk mereka surga. Wa idza kanu talihin. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata talih, tidak saleh, orang-orang yang jelek, menyimpang, sesat, zalim, nakhafu alaihim. Tidak memastikan, tetapi nakhafu alaihim, mengkhawatirkan. Ini orang mengerikan. Allah nasallahu salamah afiyah. Bagaimana kalau dia mati masih belum taubat? Saya khawatir kalau orang ini akan menjadi ahli nar. Mengkhawatirkan, tidak mempersaksikan. Nakhafu alaihim minan nar. Qala fa inna ashabal hadith yashhaduna lahum bidzalik. Maka kalau ada dalil-dalilnya, ada nas-nas yang sahihah, sharihah, bahwa fulan di surga, fulan ahlul jannah, fulan dapat ampunan, fulan dijamin dengan jannah, maka ahlus sunnah mempersaksikan mereka dengan surga sebagai tasdiqan lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai pembenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani mempercayai berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu barakallahu fikum sebagai salah satu konsekuensi dari ucapan kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsekuensi dari syahadat yang kedua, mempersaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah, maka konsekuensinya al-imanu bihi, beriman dengannya, wa ta'atuhu fi ma amar, wa tarku ma naha anhu wa zajar. Ini khonidina azakullah beberapa konsekuensi syahadat yang kedua, mempercayai berita-beritanya, mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, memuliakannya, mengagungkannya, dan meneladaninya, dan mengutamakannya di atas semua manusia. Ini barakallahu fikum konsekuensi persaksian kita bahwa beliau adalah Rasul Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqulu hadha khilafan lil khawarij. Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan prinsip ini, prinsip ahlu sunnah ini, untuk membedakan dengan khawarij dan rawafid, bahwa kami tidak seperti khawarij, tidak seperti rawafid. Khawarij qabbahahumullah wa akhzahum adalah orang-orang yang mengkafir-kafirkan para sahabat, menghalalkan darah mereka dan memerangi mereka. Rawafid juga mengkafir-kafirkan para sahabat, memusuhi para sahabat, bahkan menyatakan mereka murtad. Idzir rawafid yukaffiruna mu'dham as-sahabah. Rawafid Syiah mengkafirkan sebagian besar para sahabat, tidak dikecualikan kecuali beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari. Itu pun tidak konsekuen. Ternyata mereka enggak ngikut juga. Yang mereka kecualikan biasanya semua murtad kecuali Ali, wa Hasan, wa Husain, wa Fatimah. Kadang-kadang ditambah dengan Ammar, kadang-kadang ditambah dengan Miqdad bin al-Aswad, kadang-kadang ditambah lagi dengan fulan wa fulan. Sekian saja. Qulana a'udzubikumullah. Itu pun ketika kita riwayatkan riwayat yang sahih, ucapan Ali bin Abi Thalib tidak mau dengar. Ucapan yang sahih dari Al-Hasan Ibni Ali radhiyallahu taala anhuma, mereka juga enggak mau terima. Kita riwayatkan dengan riwayat yang sahih dari Ammar bin Yasir, mereka enggak mau. Qul inna a'udzubikumullah, karena memang mereka ahlul hawa. Ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Bukan orang yang mau mengikuti dalil sama sekali. Yaqulun innahum finnar. Kata Syiah, Rafidah, bahwa mereka itu dalam neraka. Yahmiluna ayatil wa'id wa ayatil adab wa ayatil la'an ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa ayat-ayat ancaman, ayat-ayat adab, ayat-ayat laknat, semuanya dikembalikan kepada para sahabat. Oh, ini maksudnya para sahabat. Kalau ada ayat yu'adzibuhumullahu 'adaban syadida, Allah azab mereka dengan azab yang dahsyat, ini maksudnya para sahabat. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah dengan laknat yang sebesar-besar laknat, ini maksudnya para sahabat. Selalu ini para sahabat, ini para sahabat. Ada azab, ini para sahabat. Ada laknat, ini kepada para sahabat. Assalamu alaikum. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Wa yurudduna tazkiyatallahi lahum fil Qur'ani. Mereka terang-terangan yuruddun tazkiyatallah. Mereka menentang, menolak pembelaan Allah terhadap para sahabat yang ada dalam Qur'an. Tazkiyah, rekomendasi. Pembelaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Qur'an, mereka semua tentang. Yani mereka bantah, mereka tolak, yuruddun. Na'udzubillah min dzalik. Betapa beraninya menentang ucapan Allah. Betapa beraninya menentang ucapan Allah yang Allah wahyukan min fawqi sab'i samawat. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, kata mereka tidak, Allah tidak ridho pada mereka. Allah turunkan tentang para sahabat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruka'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Kata Allah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan yang bersamanya Mereka keras terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap sesama mereka, dan mereka ruku sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, karena ikhlas mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, tidak, mereka tidak ikhlas, mereka munafiqun. Astagfirullah. Menentang 180 derajat. Allah katakan mereka ikhlas, mereka mengatakan tidak ikhlas. Allah katakan aku ridha pada mereka, mereka mengatakan tidak, Allah tidak ridha. Berarti mereka bukan memusuhi seorang manusia, bukan memusuhi ahlus sunnah, bukan memusuhi para sahabat, langsung memusuhi Allah Subhanahu wa taala, bahkan memusuhi Jibril yang mewahyukannya. Astagfirullah. Kadang menuduh Jibril, kadang menuduh Rasul, kadang menuduh Allah langsung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak percaya dengan ucapan Allah? Apa jawabnya? Itu ayat dirubah-rubah oleh mereka. Pencatat-pencatat itu pendusta semua itu. Baik, sekarang catatan dari Ahlul Bait. Ya, ini berarti memang yang mewahyukan Jibril yang gak benar. Ajib. Terlalu berani. Tidak ada satu aliran sesat pun yang lebih jelek daripada Syiah Rafidhah. Tidak ada. Bisa dikatakan tidak ada aliran sesat yang mengaku muslimin yang lebih jelek daripada Syiah Rafidhah. Kau muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab. Qala Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, bahwa mereka yarudduna tazkiyatallahi lahum, menolak semua pembelaan Allah yang ada dalam Quran dan semua janji-janji Allah kepada mereka, untuk mereka juga mereka tentang. Allah janji apa saja? Janji keridhaan sudah kita sebut. Janji apa lagi? Di akhir ayat tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar rahama bainahum tarahum ruka'an sujjada yabtaguna fadla minullahi waridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dhalika mathaluhum fi tawrat wa mathaluhum fi linjil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihumul kufar. Apa setelah itu? Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran azimah. Kami beri janji untuk mereka. Ini janji Allah untuk para sahabat. Maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan Allah janjikan untuk mereka pahala. Sehingga percuma jangan cari-cari kesalahan mereka. Kalaupun punya salah, sudah diampuni. Ngapain memberitakan berita-berita kesalahan orang, kejelekan orang dalam keadaan sudah diampuni? Qadimna azakumullah. Apa hukumnya menceritakan kejelekan seorang mukmin, apalagi orang yang saleh, apalagi sahabat? Dosa besar, ghibah. Nah, mereka mencari-cari kesalahan. Mencari riwayat-riwayat. Ini kesalahannya si fulan, ini kesalahannya si fulan, ini kesalahannya si fulan. Wa in sahha, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasathiyah, wa in sahha faqad ghafarahumullah. Kalaupun sahih, maka itu sudah diampuni. Didudukan dulu oleh Syekhul Islam. Berita-berita yang mereka bawakan, riwayat-riwayat yang mereka bawakan tentang kejelekan para sahabat, imma kedustaan mereka tanpa riwayat, tanpa sanad, wa imma dengan sanad yang dhaif, wa imma sampai tinggal kalaupun sahih, kalaupun terjadi, karena para sahabat manusia, mungkin punya ketergelinciran, kekeliruan. Kalaupun sahih, faqad ghafarahumullah. Allah sudah jamin dengan ampunan. Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah sudah janjikan kepada orang beriman itu, mereka itu, maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala. Di ayat lain Allah janjikan juga ampunan. Kalau ayat ini mereka katakan itu kan beriman. Wa'adallahu alladhina amanu minhum. Yang amanu saja, sebagian yang kafir enggak, yang sudah murtad enggak dapat janji itu. Tayyib. Baca ayat lain. Ketika Allah turunkan pengampunan kepada tiga orang yang enggak ikut perang Tabuk. Allah katakan laqad taballahu 'alan nabi. Nabi disebut, terus muhajirin. Kemudian ansar. Ladina tabu'uhum fi sa'atil 'usrah, yang selalu mengikuti mereka dengan di saat-saat sulit. Juga Allah terima taubatnya. Mau apa lagi? Sekarang jelas sekali disebutkan muhajirin wal ansar. Alladzina taba'uuhum fi sa'atil 'usrah, yang mengikuti di saat-saat sulit. Baru kemudian wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan terhadap tiga orang yang tidak ikut berperang. Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Itu pun diampuni oleh Allah SWT. Kembali kepada kita. Maka Allah sudah menjanjikan pada mereka ampunan, sudah menjanjikan untuk mereka keridhaan, sudah menjanjikan untuk mereka pahala. Kullu hadhil ayat yuharrifunaha wa yu'awwilunaha wa yatala'abuna biha. Tetapi mereka orang-orang Syiah Rafidhah memutarbalikan ayat tadi, menakwilkan kesana kemari, menyeret maknanya kepada makna-makna lain. Ya tala'abun, bermain-main dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi adawatun minhum lil Islam walil rasulil karim alaihi salatu wassalam. Qatalahum Allah. Berarti mereka memusuhi Islam, memusuhi agama, memusuhi Al-Quran, memusuhi Rasulullah SAW al-Karim. Semoga Allah merangi mereka. La syakka anna alladhina wada'u hadhihi al-manahij zanadiqah wa man sara 'ala nahjihim bi hadhihi at-tariqah fa huwa minhum wal 'iyadu billah. Tidak ragu lagi bahwa mereka-mereka yang meletakkan manhaj seperti ini, cara berpikir yang seperti ini, adalah orang-orang zindiq, orang-orang sesat, penyimpang, orang-orang yang kufur. Wa man sara 'ala nahjihim, dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka, maka sama dengan mereka, digabungkan dengan mereka, wal 'iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawarij kama ta'rifun, sebagaimana kalian tahu, bagaimana kaum khawarij. La yastasnuna illa Abu Bakr wa Umar. Mereka tidak mengecualikan seorang pun kecuali Abu Bakar wa Umar. Berarti lebih sedikit lagi dari Syiah. Syiah mengecualikan 5 orang, 6 orang. Ini yang dikecualikan cuma 2. Begitu pada Uthman, protes mereka dan menyalahkan semua para sahabat yang berada di pihak Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka kafirkan semua dan mereka anggap semuanya musuh halal darahnya. Wa Uthman wa Ali wa man syai'ahum, sedangkan sahabat Uthman dan Ali, khalifah-khalifah Rashid yang ketiga dan keempat, dan siapa yang mendukungnya, dianggap oleh khawarij sebagai kufar. Wa finnar, dipersaksikan dengan neraka, ahli nar katanya. Wa kullu man syaraka fil fitnati indahum kadzalik, dan semua yang bersama-sama ikut dalam fitnah, semuanya dikafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal siapa yang berkata kepada saudaranya seorang muslim ya kafir, maka jatuh kepada salah satunya. Kalau ternyata yang dituduh tadi tidak kafir, maka kembali kepada yang menuduhnya. Bahwasanya mereka khawarij menganggap bahwa setelah Abu Bakar dan Umar sudah tidak ada lagi yang mukmin, karena mereka mengikuti kezaliman dan berbagai macam perbuatan-perbuatan ta'asub atau mementingkan keluarganya sendiri yang dilakukan oleh Uthman ila akhir. Juga kepada Ali mereka protes, sampai mereka berkata pada Ali bin Abi Thalib, kenapa di zaman Abu Bakar wa Umar kita aman, tenteram, barokah, tetapi di zaman kamu kacau seperti ini? Alhamdulillah, Allah beri taufik kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjawab. Dijawab, iya, karena dulu di zaman Abu Bakar wa Umar rakyatnya seperti kami. Tapi di zaman saya, rakyatnya seperti kamu. Dikembalikan pada mereka. Ketika ditanya, kenapa dulu zaman Abu Bakar wa Umar, tenteram, adil, tenang kita. Tapi di zaman kamu, kok berantakan seperti ini? Dijawab. Kalau zaman Abu Bakar wa Umar, rakyatnya seperti kami, para sahabat semua. Orang-orang yang berilmu, murid-murid Rasulullah SAW. Tetapi di zaman Ali bin Abi Thalib sudah banyak ghawghaiyun. Sudah banyak orang-orang yang bodoh, yang baru masuk Islam, yang baru ikut-ikutan, yang sudah mulai banyak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, di zaman mereka rakyatnya seperti kami, sedangkan zamanku rakyatnya seperti kalian. Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah, itu jawaban yang telak sekali, yang sangat pas untuk mereka. Na'am Rasul alaihi salatu wassalam ma qala hadha illa bi'ilmin min Allah azza wa jal wa yaqinin min Allah. Na'am, bahwa Rasulullah sallam tidak berbicara seperti ini kecuali dengan ilmu fulan fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ilmu yang ragu, ilmu yang meyakinkan, ilmu yang pasti. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah maha mengetahui yang ghaib dan tidak menampakkan kegaibannya pada siapapun kecuali kepada orang yang diridhoinya dari Rasul. Wa qad basyara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asyratan min ashabihi bil jannah. Dan sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW berita gembira kepada 10 sahabatnya, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman wa Ibn Auf wa Sa'ad wa Sa'id wa Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Haulai al-ashrah syahida lahum Rasulullah SAW fi siyaqin wahid. Semua itu dipersaksikan oleh Rasulullah SAW dengan satu kalimat, satu hadis, yaitu diriwayatkan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad ibn Waqas bin Abi Waqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Tunfail fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Demikian hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Tirmidzi dan juga Ibn Hibban. Nah, disebutkan di footnote-nya, yang cetakannya sama ada di footnote-nya hadisnya. Fa nahnu nu'min anna ha'ula'il asra min ahli jannah. Maka kita beriman bahwa 10 orang tersebut semuanya adalah penduduk surga dengan pasti, tidak dengan keraguan. Bukan mudah-mudahan di jannah atau enggak, mereka pasti di jannah karena beritanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga, yaitu Thabit ibn Qais ibn Syammas. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat Allah subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang yang beriman, jangan keraskan suara kalian di atas suara nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan jangan kamu keraskan suaramu seperti kepada orang lain. Dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Lihat barakallahu fikum, bahwasanya kalau mengeraskan suaranya, gugur amalannya. Ternyata ada seorang sahabat yang merasa paling keras suaranya, yaitu Thabit ibn Qais ibn Shammas. Maka dia menangis di rumahnya, terus menerus menangis. Sampai Rasulullah SAW kehilangan. Ana fin nar, ana min ahli nar, kata dia. Aku dalam neraka, aku yang dimaksud, kata dia. Menangis, merasa kalau dia yang dimaksud, karena dia suaranya paling keras. Maka Nabi menanyakan, aina Thabit ibn Qais? Di rumahnya, ya Rasulullah. Coba, panggil, ada apa dengan dia? Maka berangkatlah Sa'ad ibn Mu'ad ke rumahnya. Maka ditanya, ya Aba Amr, masya'nuk Ibn Thabit ashtaki? Wahai Aba Amr, ada apa dengan Thabit? Dengan Thabit ibn Qais maksudnya. Qala Sa'ad, innahu lajari wa ma'alimtu lahu bishakwa. Sesungguhnya dia tetanggaku dan aku tidak tahu kalau dia sakit. Dia sehat-sehat saja. Qala fa'atahu Sa'ad. Maka Sa'ad mendatanginya. Dan disebutkan, Nabi mencarimu. Faqala Thabit. Maka Thabit berkata, unzilat hadil ayah. Diturunkan ayat ini. Laqad alimtum anni arfa'ukum sawtan. Telah turun ayat itu. Dan kalian tahu yang paling keras suaranya itu adalah aku. Lebih keras dari Rasulullah SAW. Maka ana min ahli nar. Berarti aku yang dimaksud oleh Allah. Antahbata amalukum wa antum la tashurun. Aku dalam neraka. Fadakara dhalika Sa'ad lin Nabi SAW. Maka Sa'ad menyampaikan kepada Nabi. Sa'ad ibn Mu'ad. Menyampaikan kepada Nabi bahwa dia menangis terus-menerus. Karena merasa yang paling keras. Dan berarti yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Maka Nabi menyatakan, sampaikan kepadanya. Bal huwa min ahli jannah. Bahkan dia termasuk penduduk surga. Lianahu ma yaqsidul isaa'a li Rasulillah SAW. Karena memang kerasnya dari pembawaan dia. Bukan karena ingin kurang ajar pada Rasulullah SAW. Tidak. Dan juga karena menyesali. Karena menangisnya. Karena takutnya. Dan ciri-ciri seorang mukmin adalah memiliki khawfullah. Dia takut. Takut diazab, takut dimurka oleh Allah, takut gugur amalannya, maka itu berarti mukmin. Sampaikan padanya, dia min ahli jannah. Maka ikhwan bin na'azakumullah, ini salah satu dari sahabat yang dijamin dengan jannah. Maka kata Anas bin Malik, kami para sahabat menyebut dia ahli jannah dalam keadaan dia masih berjalan di muka bumi. Demikian pula wanita, seorang wanita yang sering membantu membersihkan masjid dan sebagainya, sering terkena sara, penyakit seperti ayan begitu. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku tidak kumat penyakitku. Dijawab oleh Rasulullah SAW, kalau engkau mau sabar, engkau dapat surga. Kalau engkau mau didoakan, akan aku doakan. Maka wanita tadi berkata, aku milih sabar. Nabi sudah berkata, kalau engkau sabar, bagimu surga. Aku milih sabar. Thumma qalat, inni atakasyaf, ya Rasulullah, tetapi kalau aku kumat, sering tersingkap auratku. Maka doakanlah, supaya kalau aku kumat, tidak tersingkap. Maka Nabi mendoakannya. Ini juga termasuk yang dijanjikan dengan surga. Fahaulai nashhad lahum wa naqta' lahum bi annahum min ahli jannah. Maka mereka kami persaksikan, kami tegaskan bahwa mereka min ahli jannah. Wa man 'adahum narju lis salihin. Adapun selain mereka, selain para sahabat dan selain yang sudah ditentukan nama-namanya bahwa mereka ahli jannah, maka kita kepada orang yang saleh mengharapkan mudah-mudahan ahli jannah. Kepada orang yang jelek, yang paleh, nakhaf, kita mengkhawatirkan. Wal wa'ad 'am li ashabi Rasulullah SAW, maka janji-janji umum untuk seluruh para sahabat, kita pun mempersaksikan secara umum untuk para sahabat. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika 'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, wa kullu wa'adallahu al-husna, wallahu bima ta'maluna khabir. Yani man amana min qabli al-fathi. Yang dimaksud dalam ayat ini, siapa yang beriman sebelum fatah dan berperang, dan siapa yang berinfak setelahnya dan berperang, masing-masingnya dijanjikan dengan surga. Al-husna maknanya adalah al-jannah. Fa nahnu nu'min insyaallah bi anna lahumul jannah, maka kita beriman bahwa mereka akan mendapatkan surga secara umum. Sebagaimana dikatakan dalam ayat lain, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Fanashhad lahum waliman tabi'ahum. Maka kita pun mempersaksikan untuk para sahabat secara umum, muhajirin dan ansar, dan juga yang mengikuti mereka dengan ihsan secara umum pula. Walaysa ala ta'yin, dan tidak dengan ta'yin. Berarti bagaimana dengan ahlu jannah, dengan ahlu sunnah yang mengikuti mereka salafiyun? Insyaallah, kalau benar-benar mengikuti mereka dengan ihsan, termasuk ayat tadi, walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan itu tafsir dari para ulama seperti Imam As-Sanani rahimahu, Imam As-Syaukani, bukan As-Sanani. Imam As-Syaukani menyatakan bahwa siapa yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, maka termasuk di dalam ayat ini. Siapapun, di negeri manapun, di zaman apapun, sampai hari kiamat, yang mengikuti mereka dengan ihsan, maka termasuk radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Nasallah ta'ala. Kita minta pada Allah SWT an yaj'alana min ahli jannah wa min at-tabi'in lahum bi ihsan. Semoga Allah jadikan kita pengikut mereka dengan ihsan. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa la'afu minkum, aktafi bi hadzal qadr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.